Rasa welas kadang mikir arep ninggal perkene wis pepeting ono dalan enteni tetesan udan nang langit hanturung mendung welas iso tinggo paran kadung diko sing jalo-jalo tak jadi semua jadi ganti memberi kohan sempelo sampai mati semua dengan penitino anggaran kau kekulo aku kok akan rikonggo I'm